وهايك يا ايضا جواك جسا كتلوسنمو سلامانيا كان كوكنا كو ingin mengabdi untukmu kiai lewat perjuangan ini. Guru, sungguh hasratku ingin menatap wajahmu. Wahai kiai, Kiai Haji Syekhuna dalam syurga para nabi. Walau hanya sesaat, izinkan aku bertemu dalam mimpi yang singkat sebagai pemabat hidup. Aku tak berdaya, kau yang kuasa, kabulkan segala doa. Al-Fatihah untukmu, wahai kiai.